menyambung pembahasan yang kemarin masih seputar pembahasan mubtada dan khobar. Kita masuk di latihan yang keempat, halaman 98. Latihan keempat, halaman 98. Ini PR kan Bu ya? Ya. Ya. Pian apa namanya? Menjawab dengan kesadaran masing-masing ya. Halaman 98 coba kita koreksi. Latihan 4 ya. Dad, mikrofon enggak ada. Oh, ya. Ada sudah mikrofon. Oh ya. Ya, latihan 4 perhatikan. Itu kan perintahnya mencarikan jamaknya ya, bentuk plural atau bentuk banyaknya. Nomor 1, ya perhatikan jawaban Bian. Babun ya. Babun artinya pintu. Nah, jamaknya apa? Abwabun. Kemarin kan perintahnya carikan juga khabarnya. Ya kada? Perintahnya apa kemarin? Jamakkan kemudian dijadikan mubtada kemudian dicarikan khabarnya. Ya kada? Ya. Nah. Jadi perhatikan kalau dia mubtada maka harus ma'rifah. Maka harus diawali dengan alif lam. Kemudian khobarnya nakirah dengan tanwin. Mubtada pakai alif lam, kemudian nakirah khobarnya pakai tanwin. Ya. Nah, contohnya apa? Pintu ya. Pintu itu tertutup. Apa Bu? Pintu-pintu itu tertutup dijadikan jamak ya. Al-abwabu tertutup mughlaqatun. Kalau pian menjawab mughlaqun salah atau terbuka maftuhun salah, tapi maftuhatun pakai tak marbutah. Tertutup mughlaqatun, terbuka maftuhatun. Nah, kenapa dia ada tambahan tak marbutah? Ya, menjadi mu'annas karena mubtadanya jamak yang tidak berakal. Jamak yang tidak berakal maka pasangannya berupa khobarnya dia harus mufrad dan mu'annas, satu dan mu'annas. Al-abwabu mughlaqatun, pintu-pintu itu tertutup atau pintu-pintu itu terbuka. Kemudian kalimat yang kedua, baitun. Baitun jamaknya apa? Buyutun. Kalau dijadikan mubtada maka harus pakai alif lam. Maka al buyutu. Nah, rumah-rumah itu apa misalnya? Luas. Luas bahasa Arabnya wasiatun. Atau besar, ganal, rumah sidin. Kabiratun. Nah, itu sama kasusnya dengan abwab. Kalau dia jamak yang tidak berakal, benda mati, maka menggunakan mufrad mu'annas. Ini isi mufrad dan dia mu'annas karena ditambah dengan tak marbutah. Kemudian najmun, bintang. Nah, bintang-bintang nujumun ya, berarti pakai alif lam an-nujumu. Nah, bintang-bintang apa? Berkilau, bercahaya. La mi'atun. Atau jauh, bintang-bintang itu jauh apa Bu? Ba'i datun. Nah, bintang-bintang itu jauh. Nah, yang jelas pian terserah mau khabarnya apa. Yang jelas dia harus mufrad mu'annas, ya, mufrad mu'annas. Kemudian kolam jamaknya aklamun, pakai alif lam, maka menjadi al-aklamu. Kalau tanpa alif lam salah. Pulpen-pulpen itu mahal, harganya larang. Karena sidin nukar pulpen yang terbuat dari batu akik misalnya. Jadi apa? Al-aklamu ghaliyatun. Nah, mahal, ghaliyah. Atau pulpennya murah. Murah apa Bu murah? Rakhisatun. Rakhisatun. Nah, sama dia harus pasangannya harus mufrad muannas, satu muannas. Kemudian himar. Himar apa jamaknya? Humurun boleh dua ya, boleh. Al-humuru. Nah, al-humuru atau hamir. Al-hamiru. Nah, binatang juga dikategorikan tidak berakal. Misalnya binatang keledai-keledai itu apa? Keledai-keledai itu cepat. Nah, cepat bahasa Arabnya apa? Sari'atun. Sari'ah. Contoh aja Bu ya, walaupun ini lambat. Sari'atun. Atau contoh yang lain apa? Keledai-keledai itu apa? Hah? Sakit. Oh iya, bisa. Sakit mari batun. Garing keledainya. Mari batun ya. Al-humuru mari batun. Ini sama. Jadi binatang itu dia dikategorikan yang tidak berakal. Maka juga khobarnya, pasangannya harus mufrad muannas. Harus mufrad muannas. Contoh yang ke 6. Sarirun, kasur atau ranjang. Jamaknya apa? Surur. Nah, di surah Al-Ghasyiyah fiha sururum marfu'atun. Nah. As-sururu marfu'ah. Apa itu marfu'ah? Bukan nama orang ya. Tinggi, ditinggikan. Marfu'atun. Ya, kasur-kasur itu ditinggikan. Diangkat sama. Nah, di dalam surga kasur-kasur itu tinggi, bukan rendah. Atau contoh yang lain panjang, kasurnya panjang. Tawilatun. 3 meter misalnya. Nah, maka tawilatun ya. Sama surur itu juga jamak yang tidak berakal. Maka pasangannya harus mufrad muannas. Kemudian nahrun, sungai. Ya, sungai. Apa jamaknya? Anharun. Berarti al-anharu. Sungai-sungai itu, nah, dalam. Dalam amiqatun. Amiqatun. Dalam. Surut bahlatun. Bah latun. Atau sungainya kecil di muka rumah. Sogi latun. Nah, halus dia sungainya. Al-anharu amikun bahlatun atau sogi ratun. Kemudian sayyaratun, jamaknya apa? Sayyaratun. Ya, berarti apa? As-sayyaratu. Mobil-mobil itu baru. Nah, hanyar. Apa Bu kalau hanyar? Jadi datun. Kalau lama qadimatun. Nah, lawas sudah. Keluaran 80. Qadimatun. Qadim bukan qadim ya Bu ya. Beda antara qadim dengan qadim. Kalau qadim itu datang. saya datang dari kampung. Ana qadimun minal quryah. Tapi kalau qadimun itu lama, bekas, tidak baru. Kemudian Pian, yang PR kan cuma 8 Bu ya? Ya. Sekarang baru Pian jawab sendiri-sendiri. Dari depan sebelah kiri titik. Sebelah kiri Pian. Sebelah kiri Pian. Paling depan sebelah kiri Pian. Mic-nya itu gak mau kah? Habis baterainya. Mati TV-nya. Oh, dicabut. Ya, sudah. Ya, silahkan Bu ya. Yang mana yuk? Yang darsun itu nah Bu. Darsun. Nah, darsun. Apa jamaknya Bu? Pian jamakkan, kemudian carikan khabar mubtadanya. Darsun. Ya, jamaknya? Durusun. Ya, nah bikinkan mubtada khobar. Durusun sahlatun. Pakai alif lam Bu. Durusnya. Ad-durusus. Ya. Sahlatun. Ad-durusu sahlatun. Artinya apa Bu? Pelajaran itu mudah. Kalau dia jamak maka artinya juga jamak. Ya. Pelajaran-pelajaran itu mudah. Ya, pelajaran-pelajaran itu mudah. Kalau susah apa Bu? Bahasa Arabnya apa? Ngalih. Pelajaran-pelajaran itu sulit. Apa Bu? Ada yang tahu? Sulit bahasa Arabnya apa? Kalau mudah sahlatun, ya benar. Kalau sulit apa? Bahasa Arabnya so'bah. Al-ad-durusu so'batun. Nah. So' batun, sulit atau ngalih. Kemudian kalimat ya, samping Pian ke kanan, kalimat sampingnya di samping kiri darsun. Nah itu apa? Ya, samping kiri darsun. Bahrun. Artinya apa Bu? Laut. Ya. Jamaknya apa? Biharun. Biharun. Nah, apa? Bikin carikan pasangannya. Lautan-lautan itu apa? Al-biharun wasi'un. Jangan, Bu. Kalau sebuah kalimat itu pakai alif lam, maka tidak mungkin mustahil pakai tanwin. Al-biharu. Ya. Wasi'atun. Ya, al-biharu wasi'atun. Artinya apa, Bu? Lautan itu luas. Artinya dijamakkan juga. Lautan, laut-laut itu luas. Ya, laut-laut itu luas. Satu lagi jamaknya Bu, selain bihar. Ada yang mencatat enggak? Ya? Buhurun. Buhurun bukan kayaknya. Bukan buhur. Ada enggak? Coba lu cari dulu. Dapat di kamus jamak taksir, Ustaz. Coba. Bisa jadi. Ya, tadi ada yang menjawab apa tadi? Abhur ya, abhur. Buhur itu Pian dapat di kamus apa? Hah? Iya kah? Waktu orang kata ingat. Itu mencari, iya mencari di kamus ada. Oh buhur, iya sahih. Jadi jamaknya ada tiga. Bihar, kemudian apa tadi? Abhur ya, satunya abhur. Abhurun. Ini ada nama salah satu provinsi di Arab Saudi. Obur atau abhur. Satunya buhurun. Ya. Buhurun ya, hanya panjang. Buhurun. Kemudian di bawah bahrun. Nah, silakan gilirannya. Di bawah bahrun. Bahar. Al-huqulun, al-huqulu. Ya. Al-huqulu Samilatu. Hah? Eh? Artinya itu apa? Artinya haklun. Kebun. Bukan kebun. Ayo, ada yang tahu arti haklun? Ladang, ya, ladang. Apa bedanya, Ustaz? Ladang, ladang dengan kebun beda. Kalau kebun kan hadiqah. Oh iya. Kalau kebun itu lebih indah, Bu, lebih gimana ya? Lebih bagus bunga-bunga. Kalau ladang itu kayak semacam menanam, tempat menanam buah, tomat, itu ladang. Kalau pehumaan beda lagi, yang menanam beras itu mazra', itu mazra'atun. Kalau pehumaan yang menanam apa? Padi itu mazra'ah. Tapi kalau yang ditanam adalah ubi, tomat, itu haklun. Kalau yang ditanam itu kembang apa bunga, itu bustan atau hadiqah. Bustanun atau hadiqah. Ya, ladang Bu ya. Jamaknya tadi benar. Fari'atun. Ya. Fari'atun. Apa itu fari'atun? Kosong. Kosong. Anunya apa? Ladangnya kosong, ada dia tanamannya. Bukan ain. Kosong bukan fari'ah. Pakai goin fa ridhatun. Ladang itu kosong, bisa. Al-hukulu. Coba ulang. Al-hukulu. Al-hukulu. Farighatun. Fanya panjang. Farighatun. Iya. Kosong. Kosong orangnya bisa, kosong tanamannya juga bisa. Farighatun. Samping haklun sebelah kanan. Darajatun. Gimana kalau panjang? Pian sebut dulu yang mufradnya. Oh, darajatun. Ro-nya pakai tasydid. Darajatun. Artinya apa? Sepeda. Iya. Jamaknya? Darajatun. Nah, bikinkan mubtada khobar. Pakai alif lam ya mubtadanya. Ainal darajatuki ya Fatimatu. Aina? Ainal darajatuki? Ya. Ya Fatimatu. Ah, itu ada yang salah pula. Ainal darajatuki. Sepedamu kan? Nah, sepedamu itu mudaf mudaf ilaih, seperti Abdullah, Abdun dan Allah, maka digabung menjadi Abdullah. Sepeda dan kamu maka digabung menjadi darajatuki tanpa alif lam. Mati lagi TV-nya, hidup lagi. Sudah. Jadi pula kalau kita menggabungkan dua kalimat dijadikan satu, seperti Abdun artinya hamba, Allah Rabbuna, Rabb kita. Ketika digabungkan maka menjadi Abdullahi. Abdullahi. Kalimat yang pertama ini tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Kalimat yang kedua harus majrur dengan di sini dengan harokat kasrah. Jadi kalimat yang pertama tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwin. Sepedamu itu sama. Sepeda digabungkan dengan kamu maka menjadi tanpa alif lam darajatuki. Tanpa alif lam dan tanpa tanwin. Salah kalau darajatunki, salah. Salah kalau ad-darajatuki juga salah. Nah, berarti yang benar gimana, Bu? Berarti dia jamak, Bu ya. Sepeda-sepedamu wahai Fatimah. Berarti Fatimah banyak bisnis sepeda. Nah, gimana yang benar? Aina darajatuki. Ro-nya pakai tasydid. Aina darajatuki ya Fatimatu. Fa-nya panjang? Ya Fatimatu. Nah, artinya apa? Di mana sepeda-sepeda kamu wahai Fatimah? Di sini mana mubtadanya, Bu? Mubtadanya darajat. Ya, darajatuki. Darajatuki, ya. Kemudian samping darajah sebelah kanan. Al-qamsanu. Ulang, Bu, coba diulang. Al-qamsanu. Koknya dhammah. Koknya dhammah. Oh, gila. Al-qamsanu jadidatun. Ya, artinya apa, Bu? Baju-baju itu baru. Iya, baju-baju itu baru. Di atas komis. At-ta'iratun. Nah. At-ta'iratu. Nah, terbalik ya. At-ta'iratu. Iya. Cepat apa, Bu? Tadi mana tadi cepat? Nah, ini. Mungkin pesawat lambat. Nah. Apa? Sari'atun. Ya. Coba diulang. At-ta'iratu. Iya. Sari'atun. Artinya apa, Bu? Burung itu cepat. Bukan burung, Bu. Pesawat ya. Itu cepat. Jamak, terjemahnya juga jamak. Kan pian ta'iratun itu jamaknya apa, Bu? Ta'iratun kan sebuah pesawat. Nah, jamaknya bagaimana? Pesawat-pesawat itu cepat. Bahasa Arabnya. At-ta'iratu. Jangan ragu, Bu, coba ulang. Jamak dari ta'irah apa? At-ta'iratu. Iya. Cepat? Sari'atun. Iya, jamaknya kan at-ta'iratu. Ra-nya panjang. Nah, boleh. At-ta'iratu. Artinya apa at-ta'iratu? Pesawat. Artinya juga jamak. Pesawat-pesawat. Nah, pesawat-pesawat itu cepat. Iya, pesawat-pesawat itu cepat. Kemudian samping ta'irah sebelah kanan. Al-kilabun. Nah, kadang mungkin alif lam ada tanwin, Bu. Al-kilabu. Iya. Kabirotun. Artinya apa? Anjing-anjing itu besar. Iya. Kalbun, seekor anjing. Kilabun, anjing-anjing. Iya. Di bawah kalbun. Al-kutubu. Iya. Sami katun, tebal. Samikah tebal ya? Iya. Samikatun tebal. Ya. Samik itu tebalnya. Ya benar, samik tebal. Ghaliyullah juga tebal, samikah ya. Ya bisa. Selain itu, Bu, selain tebal apa? Misalnya bermanfaat. Ayo, ada yang tahu bermanfaat? Kitab-kitab itu bermanfaat. Nah. Apa? Mufidatun. Iya, al-kutubu mufidatun. Iya. Di bawah kitab terakhir. Al-jibalu kabiratun. Iya, selain kabirah, Bu. Gunung-gunung itu tinggi. Iya. Tawilun. Ya? Tawilun. Salah, Bu. Kaidahnya salah. Bukan. Tawilatun. Iya, tawilatun. Coba diulang. Al-jibalu tawilatun. Iya. Gunung-gunung itu tinggi. Bukan tawilun, Bu, ya. Kenapa, Bu, salah kalau tawilun? Jam. Iya. Karena mufrad. Iya. Karena apa? Kenapa tidak boleh tawilun? Jawabannya tawilatun. Karena mubtadanya ya, karena jamak tidak berakal, Ustaz. Ya, karena mubtadanya jamak yang tidak berakal. Ya, kotak di bawahnya al-kalimatul jadidatu, kosakata-kosakata yang baru. Asy-syarikatu jamak dari syarikatun. Asy-syarikatu pakai tasydid syinnya, asy-syarikatu ya pakai tasydid syinnya itu perusahaan. Asy-syarikatu perusahaan, jamaknya syarikatun perusahaan. Rakhisun lawan kata dari ghaliyatun, murah. Rakhis murah, harganya murah. Al-qalamu rakhisun, pulpen itu murah. Lawan kata dari ghaliyatun, mahal. Rakhis lawan katanya ghaliyah, artinya mahal atau larang. Jujuran-jujuran zaman sekarang larang. Nah, al-muhuru ghaliyatun. Contoh, Bu, ya. Sampingnya mudirus syarikah. Sini pakai tasydid, Bu, ya. Di buku kita ini enggak ada tasydid. Shinnya pakai tasydid yang tambah. Mudirus syarikati, mudir atau pimpinan perusahaan. Nah, jadi kalau ada tertulis mudirus syarikah, kalau dia misalnya berusaha kerjasama lawan perusahaan Arab Saudi, nah lalu tertulis mudirus syarikah, berarti sidin adalah pimpinan perusahaan. Kemudian bawahnya al-qamisu, ya-nya salah cetak, itu pakai sukun bukan pakai tasydid. Al-qamisu, tasydidnya pian ganti sukun di ya-nya itu. Al-qamisu jamaknya qumson, artinya apa? Gamis, ya baju ya, baju. Kalau di Arab itu qamis. Gamis kenapa berubah menjadi gain? Gamis. Padahal qamis yang benar. Itulah jah orang Yaman. Orang Yaman itu kalau mereka bertutur ucapan biasa ngobrol bukan Al-Qur'an, bukan membaca Al-Qur'an, qo-nya diganti goin. Qo-nya diganti gho. Qamis menjadi gamis. Istiqomah, istigamah. Sakfun, saguf. Nah itu kok diganti gain. Itu orang-orang Yaman. Jamaknya adalah kumsonun, baju-baju. Kemudian masuk ke pelajaran ke-18. Pelajaran ke-18 ini tentang al-musanna. Nah, tentang al-musanna. Ad-darsu tsamina asyara. Pelajaran ke-18. Mina asyara. Pelajaran ke-18 ini tentang al musanna. Apa yang dimaksud dengan musanna? Isim yang menunjukkan makna dua. Yang tulis bu ya. Musanna adalah isim yang menunjukkan makna dua. Isim yang menunjukkan makna dua, yang menunjukkan makna dua, makna dua, dua pulpen, dua kitab, dua anak laki-laki, dua pesawat, dua masjid. Nah, itu maksud dari musanna. Nah, contoh seperti kalimat pulpen, kolamun. Nah, terjemahnya apa kolamun? Sebuah pulpen. Karena kolam namanya isim mufrad. Isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu. Nah, isim mufrad, isim mufrad, isim yang menunjukkan makna satu. Kalau dia benda mati, sebuah pulpen, sebuah buku, sebuah mobil. Kalau dia benda hidup, seorang laki-laki, seorang perempuan. Kalau dia binatang, apa? Seekor, seekor kambing, gonamun. Seekor anjing, kalbun. Itu namanya isim mufrad. Nah, ketika isim mufrad ini dijadikan makna dua, dua kambing, tinggal tambah apa bu? Alif dan nun. Maka menjadi gonamani, dua kambing. Kemudian atau dua kitab, kitabun menjadi kitabani, dua kitab. Dua orang laki-laki, rojulun seorang laki-laki. Dua orang laki-laki tinggal tambah alif dan nun, rojulani. Dua kereta api, kereta api bahasa Arabnya kitorun, tinggal tambah alif dan nun, kiporoni. Dua buah kereta api. Ini pembahasan kita pelajaran yang ke-18 tentang al-musanna, atau nama lainnya adalah, nama lainnya ismu tasniyah, isim tasniyah. Kalau itu belajar nahu di lain, nah maka ismu tasniyah namanya ya sama isimu musanna tasniyah ya. Isim musanna, isim musanna atau isim tasniyah, nama lainnya. Perhatikan kita baca percakapan antara al-mudarrisu dan Muhammadun. Ya, seorang guru dan siswa yang bernama Muhammadun Muhammad. Kam akhon laka ya Muhammadu. Kam akhon laka ya Muhammadu. Ya. Berapa saudara kamu? Berapa saudaramu wahaimu Muhammad? Kamu punya saudara berapa? Ya. Berapa saudara kamu wahaimu Muhammad? Ajaba Muhammadun, dijawab si Muhammad, li akhun wahidun. Saya punya seorang saudara, atau saya punya satu saudara. Satu saudara saja. Ini saudara bukan saudari ya. Kemudian mudarisnya bertakun lagi, wa kam ukhtan laka, dan berapa saudari kamu wahai si Muhammad. Bertakun kakak, bertakun kakak laki-laki, kakak perempuan. Kemudian Muhammad menjawab, nah ini pembahasan kita, li ukhtani, li ukhtani. Artinya apa Bu? Nah, saya punya dua saudari. Karena saudari bahasa Arabnya ukhtun. Ukhti itu saudariku. Kenapa jadi ukhti? Ya. Ukhtun seorang saudari. Ketika dua saudari maka tinggal tambah alif dan nun menjadi ukhtani. Li ukhtani, saya punya dua saudari. Si guru bertakun lagi, banyak bertakun si Din, kam ajalatan lidarrajah ya Hamidu. Oh, dia bertanya kepada si Hamid, kam ajalatan lid, dalnya pakai tasydid, kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu, kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu. Berapa buah ajalah, artinya apa? Ban, ban, tahu ban Bu ya? Berapa buah ban bagi sepeda wahai si Hamid? Maksudnya adalah ban itu, ban di sepeda itu ada berapa? Ya, berapa ban di sepeda wahai si Hamid? Kemudian Hamid menjawab, karena sepedanya cuma dua roda. Kan zaman sekarang ada yang tiga roda, umur 2 tahun, nah itu tiga roda. Tapi karena ini sudah dewasa maka cuma dua. Laha ajalatani, nah tinggal tambah alif dan nun. Laha, baginya, baginya sepeda maksudnya, bagi sepeda ada dua ban atau roda Bu ya. Yang tepat ban apa roda? Roda ya, bukan ban ya, roda. Ya roda. Bagi sepeda ada dua roda. Kemudian si guru bertanya lagi kepada Zakaria, kam aidan fissanati ya Zakaria, berapa hari raya dalam setahun, fissanati dalam setahun wahai Zakaria, berapa hari raya dalam setahun wahai Zakaria. Zakaria menjawab, fissanati idani. Nah, apa artinya Bu? Dalam setahun ada dua hari raya. Huma, keduanya, nah keduanya kembali ke dua hari raya tadi. Keduanya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi idun menjadi idani. Al-Mudarrisu bertanya lagi, ya Ibrahimu, wahai Ibrahim, abuka tajirun kabirun, abahmu seorang apa Bu? Pedagang yang besar. Seorang pedagang yang besar. Kam sayyaratan indahu, nah, berapa buah mobil apa? Indahu, dia punya, iya. Berapa mobil dia punya atau berapa mobil yang dia punya? Karena abahmu ini orang kaya, dia pedagang yang besar. Berapa buah dia bisa mobil? Ibrahim menjawab, indahu sayyaratani kabiratani, wasayyarotani sogirotani. Dia memiliki dua mobil yang besar, dua mobil yang besar dan dua mobil yang kecil. Nah, perhatikan ungkapan ini, sayyarotani kabirotani dan sayyarotani sogirotani. Nah, kita sudah belajar tentang sifat atau na'at. Indahu, dia memiliki. Indahu, dua mobil, sayyaratani. Sayyaratani, nah, dua mobil. Sifat dari mobil tadi apa, Bu? Besar. Maka sifatnya itu pun juga harus sesuai dengan mobil. Sifat dari mobil tadi, kalau dia bertambah alif dan nun mobilnya, maka sifatnya itu pun juga harus bertambah alif dan nun. Kabi rotani. Nah, kemudian satunya lagi, ini yang besar, dua truk misalnya. Ada lagi yang biasa yang kecil, wa saya rotani, yang kecil sogi rotani. Nah, ini sama sifatnya, sifat dari mobil yang kecil ini, saya rotani, sogi rotani, dia kecil. Karena mobilnya pakai alif dan nun, maka sifatnya juga harus pakai alif dan nun. Nah, kemudian kenapa dia pakai kabi rotani, kabi, bukan kabi roni, tapi pakai kabi rotani? Karena mobilnya ini pakai tak ta'nits mu'annas dia, maka sifatnya pun juga harus mu'annas. Kan sayyaratun diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia juga kabirotani, bukan kabironi. Jadi ini sifat dari mobil, kalau dia pakai alif dan nun, maka juga pakai alif dan nun. Kalau dia mu'annas, maka juga harus mu'annas. Sifat dari mobil tadi. Ya. Kemudian al-mudarrisu, si guru bertanya lagi, kam nafidatan fi gurufatika ya Ismailu, kam nafidatan fi gurufatika ya Ismailu, berapa jendela di kamarmu wahai Ismail? Berapa jendela di kamarmu wahai si Ismail? Fi gurufatika, Bu ya. Kenapa ulun baca fi gurufati? Ti harokatnya kasrah, karena dimasuki huruf fi. Adapun ka-nya tidak berubah karena dia mabni. Dia mabni. Mabni adalah isim yang tidak mungkin berubah-ubah akhirnya. Fi gurufatika. Kemudian Ismail menjawab, fiha nafidatani. Nah, fiha di dalamnya, di dalam kamar maksudnya, di dalam kamar, hak kembali kepada ghurfah ya, di dalamnya ada dua jendela. Al-mudarris bertanya lagi, liman hadhani daftarani. Nah, ini jadi pelajaran yang kedua selain menjelaskan tentang al-musanna, secara khusus dia juga menjelaskan tentang isim isyarat yang digunakan untuk makna dua. Nah, jadi tambah lagi pembahasannya adalah tentang isim isyarah, ismul isyarah yang digunakan untuk apa? Musanna. Ismul isyarah lil musanna, isim isyarat yang digunakan untuk dua, untuk makna dua, ya lil musanna. Maka menggunakan hadhani untuk muzakkar ya, dan hatani untuk muannas. Dua ini untuk muzakkar, muannasnya adalah ha tani. Hadhani untuk muzakkar, kemudian hatani untuk mu'annas. Misalnya ini dua orang laki-laki, ini adalah dua orang laki-laki, maka bahasa Arabnya adalah hadzani rajulani. Nah, hadzani ini salah tadi. Hadzani rajulani. Ini adalah dua pulpen. Hadzani qalamani. Ini adalah dua pulpen. Ini adalah dua mobil. Nah, mobil muannas. Berarti bagaimana, Bu? Salah kalau hal ini muannas. Sayyarah muannas karena di akhirnya ta marbutah. Berarti hatani sayyaratani. Nah, hatani sayyaratani. Ini adalah dua pintu. Ya, jangan ragu, Bu. Hadani babani. Babani. Ini babani. Ini adalah dua papan tulis. Ya, ha. Kenapa menggunakan hatani? Karena saburuh muannas. Tanda muannasnya karena dia diakhiri ta marbutah, ta bulat. Ha ta ni sabu rota ni ya. Nah, kenapa hadzani menggunakan hadzani setelah daftarani? Liman hadzani daftarani? Karena daftar itu mudzakkar, tidak ada tanda muannas. Liman hadzani daftarani? Milik siapa dua buku tulis ini? Nah, jadi ininya berdiri diterjemahkan. Milik siapa dua buku tulis ini? Liman hatanis sayyarotani. Liman hatanis sayyarotani. Artinya apa, Bu? Milik siapa dua mobil ini? Milik siapa dua pulpen ini? Ya, liman hadzani qalamani. Boleh qalamani atau liman hadzanil qalamani, pakai alif lam. Kemudian Ali menjawab, milik siapa dua buku tulis ini? Jadi daftar itu buku tulis. Kalau kitab, buku pelajaran. Ingat ya. Kalau kitabun, buku pelajaran. Kalau daftarun dan kurrosatun. Nah, satu lagi, kurrosah. Itu buku tulis. Kurrosatun. Kalau daftarun itu juga buku tulis. Kitab, buku pelajaran. Ali menjawab, Aliyun menjawab, huma li, keduanya milikku. Jadi dua buku tadi, ampunku, ujar si Ali. Al-Mudarrisu bertanya lagi. Nah, ini beda. Liman hatanil misporotani. Liman hatanil misporotani. Artinya apa, Bu? Milik siapa dua? Ya, penggaris ini. Jadi misporoh itu penggaris. Milik siapa dua penggaris ini? Nah, kalau gini, Bang, Bu, apa bahasa Arabnya? Milik siapa sebuah penggaris ini? Milik siapa Ayo. Nah, liman? Iya. Kan satu kan? Milik siapa sebuah penggaris ini? Liman hadhil misporotu. Nah, mufrad Bu ya. Maka hadhinya juga harus diganti. Liman ha zihil mistoratu. Milik siapa penggaris ini? Dia cuma satu. Ya, mistor harokatnya. Ya, liman ha zihil mistoratu. Nah, kalau begini, Pang, milik siapa pulpen ini? Pulpen isim mufrad. Ya, liman hadzal qalamu. Liman hadzal kolamu. Nah, jadi isim syarat itu disesuaikan dengan yang dia isyarati setelahnya. Kalau begini panggul bagaimana? Milik siapa pulpen-pulpen ini? Nah, pakalif lam liman hadhil aklamu, ya. Liman hadhil aklamu. Milik siapa pulpen-pulpen ini? Nah, kenapa Bu? Ini jamak tapi isim syaratnya satu muannas. Ya, karena dia jamak yang tidak berakal, maka dihukumkan mufrad muannas, yaitu menggunakan ha hadhi sama dengan ini. Ini mufrad muannas. Ini juga sama karena jamaknya tidak berakal. Nah, kalau begini Pang, bukan milik siapa ya? Punya siapa anak-anak ini? Apa bahasa Arabnya, Bu? Milik siapa anak-anak ini? Ini ampun, siapa anak-anak ini kan? Apa terjemahnya gimana yang benar, Bu? Gak mungkin kan milik siapa anak-anak ini? Anak-anak siapa ini? Ya. Anak-anak siapa ini? Nah, gimana bahasa Arabnya, Bu? Ya, liman. Anak-anak siapa ini? Liman? Salah. Ya, apa tadi? Haula. Karena jamaknya berakal, maka isim syaratnya juga harus diganti ya jamak. Liman haula il aulad. Anak laki-laki. Nah. Liman haula il auladu. Anak-anak siapa ini? Ya, bukan milik siapa ya. Anak-anak siapa ini? Liman haula'il aulad. Karena jamaknya berakal, maka isim isyaratnya harus disesuaikan. Kemudian tamarinu, latihan-latihan. Nah, ini adalah bagus ini. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan al-musanna. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milanil musanna, ya. Jadi yang benar itu bacanya seperti ini. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milanil musanna. Karena tanwin bertemu alif lam, maka diantaranya ada nun kasrah. Allahumma rabbah hadidang aritama wasadul qaimah ati muhammadanil wasilah. Nah, kenapa ditambah ati muhammadanil wasilata? Karena tanwin bertemu alif lam, maka harus ditambah nun kasrah. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'milanil musanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan menggunakan isim musanna. Isim yang menunjukkan makna dua, musta'milan menggunakan isim musanna. Jadi yang isimnya di sini pian jadikan musanna. Pian jadikan musanna. Contoh, contohnya misalnya ya, kamu punya berapa mobil? Nah, berapa mobil yang kamu punya? Nah, kemudian mobilnya dijadikan dua. Mobilnya dijadikan dua. Jadi misalnya contoh dulu, kam berapa sayyaratan. Jadi ingat ya, setelah kam itu mansub, kam sayyaratan fathah, fathatain. Berapa mobil indaka yang kamu punya? Nah, jawabannya inilah yang musanna, Bu ya. Jawabannya yang musanna. Berarti li saya punya dua mobil, atau indi saya punya dua mobil. Maka menjawabnya adalah indi saya rotani. Nah, indi saya memiliki dua buah mobil. Jadi jawabannya yang dibikin musanna. Semuanya diawali dengan indi. Indi apa misalnya? Bisa dipahami Bu ya? Ya. Nomor dua gilirannya. Pian baca, terjemahkan, baru jawab. Terjemahkan lagi. Ya. Kam kitaban indaka? Ya. Artinya berapa apa? Berapa buku? Ya. Berapa buku yang kamu punya? Ya. Saya punya 2 buku. Nah. Gimana? Indi kitabani. Kitabani. Tanya panjang. Indi kitabani. Ya, indi kitabani. Saya punya 2 buku. Iya. Kemudian nomor 4. Ya, nomor 4. Kemrialan. Indaka. Ya. Indakal. Disambung indakal. Ya. Itu sudah lewat tentang zorof. Indakal ana. Kamrialan indakal ana ya. Laila, nama perempuan. Kamrialan indakal ana. Salah. Indaki ya, karena Laila perempuan. Kamrialan indakil ana ya Laila. Artinya apa, Bu? Berapa rial? Ya. Yang kamu punya? Yang kamu punya ya Laila. Al-anatnya apa? Al-an. Sekarang. Coba diulang. Berapa rial yang kamu punya sekarang ya Laila? Nah, pian jawab. Pian berarti memposisikan sebagai Laila. Saya punya 2 rial sekarang. Nah. Rialani. Indi rialani. Sekarangnya? Ayo apa sekarangnya? Tinggal tambah tadi. Ya. Indi riala disambung ya. Indi rialani al-anani. Jangan pian Laila, pian memposisikan sebagai Laila. Berarti jawabannya apa? Indi rialanil ana. Oh. Indi rialanil an. Saya punya 2 real sekarang. Nah, disambung bu ya. Nah, indi rialanil an. Ini namanya zorof dan dia fathah, mansub fathah. Sama seperti khalfa di belakang, amama di depan. Saya di depan masjid. Bahasa Arabnya apa? Ana amamal masjid. Dia fathah. Nah, sama. Saya bersama ustaz. Ana ma'al. Nah, sama fathah. Namanya zorof. Isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat. Zorfun. Isim yang menunjukkan makna waktu atau tempat. Ini tempat, di belakang, di depan, bersama. Al-an menunjukkan makna waktu, sekarang. Dan dia mansub berharokat fathah. Indi rialanil ana. Ana amamal masjid. Ana khalfal masjid. Khalfa maknanya waro'a, di belakang. Ana waro'a syajarati, saya di belakang pohon. Dan seterusnya. Itu namanya zorof. Isim yang menunjukkan makna tempat atau waktu. Kayak di atas, di bawah, di tengah, di belakang, di apa namanya? Di kiri, di kanan, itu namanya zorof. Nomor 1. Kam qalaman indaka? Ya, artinya apa? Berapa pulpen milikmu? Ya. Indi kolamani. Indi kolamani. Nah, ini kalau pian praktekkan yang apa namanya, yang mudah-mudah saja. Sama pian misalnya betakun. Kam apa? Kam bintan laki. Kam bintan laki artinya apa? Berapa anak perempuan yang kamu miliki? Nah, atau berapa anak perempuan yang kamu miliki atau yang kamu punya? Dijawab 2 anak perempuan. Maka jawabannya indi bintani. Bintani 2 anak perempuan. Bintun kan seorang anak perempuan, bintani 2 anak perempuan. Kemudian nomor 3. Kam saburatan fi faslikum. Ya. berapa papan tulis di kelas kalian? Ya. Ini Pian memposisikan sebagai mahasiswa. Jadi kami mempunyai 2 papan tulis di kelas kami, bukan di kelas kalian, ada. Ini Pian memposisikan sebagai siswa. Berarti bagaimana? Kami punya 2 papan tulis di kelas kami. Nah, gimana, Bu? Iya. Apa? Kami punya apa dulu kami punya? Indana. Iya. Nah, Indana. Tinggal diganti menjadi na. Nah, Bu. Indana ya. Saburotani. Iya. Fi di kelas kami, Bu, sama seperti ini. Fi faslikuna. Bukan. Kumnya diganti itu domir. Fi Fi faslina. Iya, fi faslina. Fi faslina sabarotani. Iya, itu 2 kali Pian. Jadi kami memiliki 2 papan tulis di kelas kami. Coba ulang, Bu. Indina ya. Saburotani fi faslina. Iya, fi faslina. Iya. Kalau rumahku baiti, rumah kami baituna, di rumah kami fi baitina. Jadi ti itu baitina itu. Jadi kenapa kasrah? Karena dimasuki fi di kelas kami. Kelas kami ya, tanpa di kelas kami. Kelas kami luas. Kelas kami luas. Fas luna kabirun. Ini di kelas kami besar. Atau kelas kami besar. Tapi kalau kita tambah fi di kelas kami, nah, bukan fi fas luna, tapi fi fas lina. Jadi ini namanya domir. Nah, ini domir kami kan. Kayak kelasku, bahasa Arabnya apa kelasku? Fasli. Rumahku, baiti. Surgaku, jannati. Surga kami, fi jannatina. Di surga kami misalnya. Fi jannatina. Fi jannatina. Ya. Kemudian nomor 5. Silakan. Kam ukhtan laka ya Aliyu? Ya, Aliyu. Aliyu? Kalau ada pakai tanwin kan, Ustaz? Kalau ada pakai tanwin, ya. Artinya? Berapa saudarimu wahai Ali? Ya, berapa saudarimu wahai Ali? Ya. Indi? Ya, indi. Bukan, menggunakan? Li. Li, karena dia bertanya tentang yang berakal, maka menggunakan li. Kalau tidak berakal, benda mati indi. Ya. Jadi li ukhtani. Ya. Li ukhtani. Ya, cukup. Karena dia memposisikan sebagai Ali. Kam ukhtan laka ya Aliyu. Berapa saudarimu wahai si Ali? Ali menjawab, li ukhtani. Saya punya 2 saudari. Kemudian nomor 7. Kam sodiqan laka ya Muhammadun. Ya, tanpa tanwin. Ya Muhammadu. Ya, artinya, Bu? Berapa sahabat temanmu? Ya. Berapa teman kamu wahai Muhammad? Ya, sodiq itu lebih kepada sahabat, kawan akrab. Ya, berapa, Bu? 2 misalnya. Pian berarti Pian memposisikan sebagai Muhammad. Li ya. Sodiqoni. Ya, artinya saya memiliki 2 sahabat. Ya, saya memiliki 2 sahabat. Nomor 6. Kam amman laka Nomor 6. Amun amun. Kam aman laki ya aminatu. A-nya panjang. Yang mana Ustazah? Ayo Ustaz aja. Ya, A-nya panjang. Kan A-nya itu ada bendera, berarti panjang. Kam aman laki ya aminatu. Ya, artinya apa, Bu? Berapa paman yang kamu miliki, wahai Aminah? Ya, jawabannya li amani. Ya, li amani. Cuma dua kalimat ya. Li amani. Saya apa, Bu, terjemahnya? Saya punya dua paman. Ya, saya punya dua paman. Nomor 10. Kam fundukan. Ya. Fi haza syari'i. Hanya panjang. Fi haza syari'i. Ya. Berapa hotel di jalan ini? Asyari itu jalan raya. Di jalan raya ini. Ya. Nah, pian jadikan musanna funduknya. Ya, silakan. Itu kan funduk, artinya hotel kan? Berapa hotel di jalan raya ini? Nah, jawabannya dua hotel di jalan raya ini. Fundukani. Ya. Fi hadza syari'i. Ya. Fundukani fi hadza syari'i. Dua, ada dua hotel di jalan raya ini. Kemudian nomor 9. Kam masjidan fi qaryati. Ya. Qarya. Qaryatika ya Zakaria. Ya, artinya apa? Berapa masjid? Ya. Di desamu, ya Zakaria. Ya. Nah. Masjidani fi koryatika, fir koryati. Ya, berarti pian memposisikan sebagai Zakaria. Ada yang bertakun, berapa masjid di kampung ikam wahai Zakaria? Nah, jadi ujar pian, apa jawabannya? Masjidani fi koryati. Ya, dua masjid di kampungku atau di desaku. Nah, nomor 11 ini akhun, saudara laki-laki. Musannanya akhwani, ya. Bukan akhwani tapi akhwani, akhwan. Nah. Ada tambahan waw. Ini pengecualian ya. Dari sekian banyak kalimat, pengecualian kalimat akhun. Dia musannanya adalah akhwani, sama seperti ayah, dua ayah. Abawani, bukan dua ayah ya, karena ayah cuma satu. Maksudnya abawa ini ayah dan ibu. Abawani ayah dan ibu. Jadi ada yang kalimat sepasang, zaujani suami dan istri, komaroni dua bulan, maksudnya adalah matahari dan bulan. Abawani bukan dua ayah, tetapi ayah dan ibu. Musannanya adalah tambah waw, abawani ayah dan ibu. Karena manusia itu cuma punya satu ayah. Ya. Nah, jadi kalau akhu al-akhu itu musannanya adalah akhwani. Nah, nomor 11. Silakan, Bu. Kam akhon laka ya Sa'adu? Itu nama perempuan. Berarti ulang. Su'adu, Bu, Su'ad. Nama perempuan. Kam akhon laka ya Su'ad? Laki. Ya. Kam akhon laki ya Sa'idu? Su'adu. Ya, saya laki-laki, Su'ad perempuannya. Artinya apa, Bu? Berapa saudara kamu punya saudara? Ya, berapa wahai? Wahai Su'ad. Ya, berapa kamu punya saudara wahai Su'ad? Jawabannya dua. Saya punya dua saudara. Li akhwani. Bukan. Akhwani pakai Fathah li li akho. Ya. Akhoni. Ini Bu, li. Mana sih? Li. Oh, akhwani. Akhonya fathah. Li li akhwani. Ya, li akhwani. Saya punya dua saudara. Iqra waktub. Ini sebujurnya perintahnya adalah baca sekaligus menulis. Tapi baca aja gin. Nanti ulang tanya-tanya. Silahkan gilirannya nomor satu. Gian baca, kemudian terjemahkan dengan terjemah yang benar. Nomor satu. Iqra, bacalah, waktub dan tulislah. Baca saja. Khalidun ya. Lahu lahu bennani ya. Wabunatani nah, anak perempuan Bu. Anak perempuan apa? Khalidun lahu bennani wabinatani. Bukan Bu. Tani. Kan bintun tambah alif lam bin tambah alif dan nun ujungnya. Wabintani. Ya, artinya apa Bu? Khalid. Khalid dia. Memiliki. Ya, bisa. Khalid memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Ya, Khalid dia memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Nah ibu, kenapa pian baca lahu benani bukan lahu ibnani? Nah, karena iya, di kalimat ibnani itu alifnya alif wasol. Ketika dia berada di tengah kalimat maka dia tidak dibaca. Khalidun lahu benani wabintani. Makanya ada tanda apa itu? Tanda ya seperti itulah. Di atas alif itu menunjukkan dia adalah alif wasol, bukan hamzah kota. Nomor tiga. Nah. Fatimatu laha. Ya. Ayo, itu dua anak ya. Selain ibnun, selain waladun, ada lagi anak. Ya. Itu Ustaz. Ya. Tiflani. Ya. Paknya sukun. Tiflani. Ya. Fatimatu laha. Laha, benar. Terus? Laha. Ya. Tiflani. Ya. Sogironi. Artinya? Fatimah mempunyai dua anak. Yang besar. Bukan. Yang kecil. Yang kecil. Fatimah dia memiliki dua anak yang kecil. Nah, jadi tiflun anak Bu ya. Tiflun anak. Dan dia anak ini kecil Bu. Makanya taman kanak-kanak bahasa Arabnya apa? Ayo ada yang tahu? Nah jamak dari tiflun. Taman apa? Raudhah. Berarti apa? Raudhatul atfal. Taman kanak-kanak. Dia menggunakan kalimat tiflun mufradnya. Jamaknya atfal. Ada buku tajwid yang pengen pelajari itu namanya apa? Tuhfatul atfal. Atfal kan? Anak-anak sebujurnya tajwid itu tajwid pemula untuk anak-anak kecil. Untuk di Arab itu di Arab porsinya untuk anak-anak kecil. Tapi kalau ke Indonesia karena kita bukan orang Arab maka untuk orang yang baru belajar mau dewasa mau kecil. Atfal Bu ya. Atfal. Raudatul atfal taman kanak-kanak. Kemudian nomor 2. Selamat pagi Bu ya. Terak Johor dah. Ya, silakan. Fi hadzal baitu ghurfatani. Nah, bukan kabir. Bu, harokat baitunya fi hadzal baiti. Fi hadzal baiti. Ya. Ghurfatani kabiratani. Coba diulang. Fi hadzal baiti ghurfatani. Ghainnya dhammah. Ghurfatani. Ya. Coba ulang. Ghurfatani. Iya. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Nah, artinya di dalam rumah ini ya, ada terdapat ada dua kamar kamar yang besar. Ya, ada dua kamar yang besar. Di dalam rumah ini ada dua kamar yang besar. Nomor 4 silakan. Li'inani. Bukan Bu, itu ada harokatnya. Li. Oh, ain. Ya. Li'inani wa udnani. Zunya dhammah. Wa udnani. Za-nya dhammah. Wa udzunani. Iya. Wa yadani wa rijlani. Nah, artinya apa? Saya memiliki mata. Dua mata, dua telinga dan dua telinga dan dua tangan dan dua kaki. Iya. Li ainani wa uzu wa uzunani wa yadani wa rijlani. Saya memiliki dua mata, dua telinga, dua tangan dan dua kaki. Rijlan, rijlun itu kaki. Rijlun kaki, dua kaki rijlani. Nomor 6. Nah, baru pian paham ada istilah musanna ini. Ya, nomor 6. Salatul fajri ra'atani. Ra'atani. Iya, artinya apa? Salat subuh itu ada dua rakaat. Nah, jadi rakaatun satu rakaat. Rakaatani dua rakaat. Kalau ikin dahulunya usolli salata subhi rakaatani mustaqbilal qiblati. Nah, rakaatani berarti artinya apa? Dua rakaat. Nomor 7. Kita bisa kan? Ya. Nah, ya. Lil baiti miftahani. Artinya? Ya. Lil baiti artinya apa? Rumah ini memiliki dua kunci. Ya, rumah itu memiliki rumah tersebut atau rumah itu. Bisa. Kunci. Bisa rumah tersebut atau rumah itu. Rumah tersebut memiliki dua kunci. Pintu. Dua kunci. Kunci. Ya. Nomor 5. Fi hadzal hayyi madrasatani. Artinya di kampung ini, di dalam kampung ini ada dua sekolah. Dua sekolah. Jadi al-hayyu itu dia makna yang tepat adalah kawasan atau area. Kawasan atau area. Kalau pian umrah lalu pian membaca Hayyul Matar. Kawasan bandara. Hayyul Matar, kawasan bandara atau area bandara. Nah, motor atau kawasan area kampus, area universitas Hayyul Jami'ah, area kampus atau area atau kawasan kampus Hayyul Jami'ati, itu area atau kampus. Kalau kampung qaryatun. Kemudian nomor 8. Sedikit lagi, tinggal 2. Liman hatanil baqaratani. Huma huma lil fallahi. Ya. Artinya apa, Bu? Sebentar, Ustaz. Ayo. Milik siapa dua ekor sapi betina ini? Ya. Dia milik petani. Keduanya milik petani. Milik petani. Kenapa, Bu, isim isyaratnya menggunakan hatani bukan hawani? Karena mu'annas tadi ya, Ustaz, bakoroh. Iya, ya, karena bakorohnya mu'annas. Iya. Nomor 10. Fi koriyati masjidani sogironi. Diulang, Bu. Fi koriyati Masjidani masjidani ya. Sogirotni. Artinya di Koreati. Di desaku ya. Ada dua masjid yang kecil. Ya, di desaku atau di kampungku ada dua masjid yang kecil. Terakhir nomor 9, silakan. Ahazanil tobibani. Bukan pakai nil. Nit tobi. Nah, alif lam syamsiyah. Ahazani. Disambung bu. Ahazanit. Oh, ya. Ahazanit tobibani. Ya. Minal inkata. Min. Min inkal. Itu ya itu Inkiltara. Maksudnya England, Inggris. Min Inkiltara. Ya. La huma min far. Daron. Faronas Faronsa. Faronsa. Itu Paris. Faronsa. Afan Perancis. Bahasa Arabnya Faronsa. England, Inkiltara. Inkiltara. Artinya apa bu? Inkiltara. Apakah kedua dokter ini dari Inggris? Yeah. Tidak, keduanya dari Prancis. Yeah. Nah, kenapa bu menggunakan hawani bukan hatani? Karena muzakar. Yang mana yang muzakar? Tabiban. Ya, karena tabibnya muzakar bukan muannats. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang isim isyarat atau isim mutsanna. Ada? Afwan Ustaz, ya. Ini bukan enggak berhubungan dengan pelajaran bahasa Arab, tapi saya dapat ini postingan apa? Pelajaran bahasa Arab dari Riyadh online, secara online Ustaz. Apa? Dari Riyadh Arab Saudi secara online. Ya. Terus? Ini resmi Ustaz. Dari pemerintah Arab Saudi, tapi dikelola oleh UIN Malang. Oh, belum tidak tahu nah, belum tahu tahu dari pian. Terus ini makanya saya mau tanya Ustaz, kira-kira kalau itu diikuti, kira-kira bagaimana soalnya dalam grup WA-nya itu bercampur antara ikhwan dan akhwat. Oh, malah alam belum kurang tahu ya. Kalau dari sisi kita belajar, boleh aja belajar bahasa Arab walaupun lewat lembaga UIN misalnya. Tapi cara pembelajarannya itu secara online dalam grup WA tapi bercampur. Itu video call kah? Iya, seperti ada video call gitu. Kira-kira boleh ikut atau enggak Ustaz? Sebaiknya. Kalau sebaiknya sih enggak. Sebaiknya enggak. Itu ulun enggak tahu sistemnya. Apakah kita itu nanti berhadapan dengan laki-laki di video call kayak itu kah? Bukan seperti itu, tapi biasanya ada semacam audio. Alam tapi Allah. Dalam grupnya itu bercampur antara ikhwan dan akhwatnya itu. Kira-kira itu pian ada waktu lah untuk ikut seperti itu. Maksudnya kan harus ada syarat-syaratnya ini ininya. Apakah itu mudahkah atau sulitkah? Ada placement kelasnya saat itu, penempatan kelasnya ditentukan tergantung kemampuan kita. Berarti yang mengelola adalah UIN Malang tadi. Ya, tapi ininya dari Arab Riyadh Arab Saudi. Arab Saudi. Ya. Nanti katanya dapat syahadah gitu, Ustaz. Aduh, ulun kurang tahu nih. Nanti coba pengen tanyakan Ustaz Khairullah atau Ustaz Ahmad. Ya mungkin kita musyilahnya atau masalahnya adalah bercampurnya itu ya. Iya, masalahnya di sana. Coba pian tanyakan, ulun kedua ini menjawab. Pian tanyakan ke Ustaz Ahmad atau Ustaz Khairullah. Ya, jazakallahu khair. Ulun baru tahu dari pian. Ya, ada lagi? Enggak ada ya? Ya dah. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya, oh di Arafah orangnya hilangan boy. Kan itu siang waktunya kemarin. Jadi orangnya banyak awalnya, semakin hari semakin dikit. Akhirnya itu digabung dengan Nahu ustadz lain. Nah, bukan ulun lagi. Jadi digabung aja satu nahu dan sorof. Kalau dulu dipisah. Kemudian ulun diganti apa? Diganti dan sorof itu digabung dengan ustadz yang lain yang mengajar nahu. Kalau di Arafah itu ulun sekarang akhlak jadinya. Dan ulun minta waktunya setelah asar. Setelah asar. Kalau juhur itu sudah panas kita. Kurang cocok untuk belajar kayaknya. Makanya ulun minta waktu setelah zuhur aja. Tapi mata pelajarannya bukan sorof lagi, tapi akhlak ya. Akhlak. Kalau tauhid masih enggak berani, mereka enggak berani ya. Kalau ini siap aja. Tapi yang lain. Ya. Ada lagi? Ada. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.